يب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. Sekarang kita masuk pada masalah yang berikutnya dari kitab Al-Usul min Al-Usul, masih tentang Dalalatul Alfaz. Ini masalah Al-Am, ada dari lafaz itu yang menunjukkan makna umum Al-Am. Nah, bagaimana keterangan yang perlu diketahui dalam masalah ini? Kita baca. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-'amu ta'rifuhu. Al-'amu lughatan asy-syamilu. Wastilahan al-lafdzul mustaghraqu. Mustaghriqu. Al-lafdzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Mithlu innal abrara lafi na'im. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما. سياغ الأموم سبع. الأول ما دل على الأموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. الثاني أسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله الآية. الثالث أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين الآية ماذا أجبتم المرسلين الآية فأين تذهبون الآية. الرابع الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض الآية. الخامس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى وما من إله إلا الله الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الآية من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون الآية. السادس المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم الآية. السابع المعرف بالاستغراقية مفردا كان أو مجموعا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا الآية وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الآية. وأما المعرف بالعهدية فإنه بحسب المعهود فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون الآية. ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الآية. وأما المعرف بال التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. العمل بالعام. يجب العمل بالعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجال هذا الرجل وهو من يشك عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشك عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. Nah, ini masalah tentang al-'amal. Pertama adalah ta'rif definisi. Secara lughah 'am itu artinya syamil. Sesuatu yang mencakup. Menurut istilah lebih spesifik lagi dikatakan yaitu al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Lafaz yang mustaghriq ini yang meliputi semua afradnya, anggotanya, satuan-satuannya tanpa adanya hasr, pembatasan berapanya. Semua yang masuk dalam makna lafaz ini itu tercakup. Paham? Itu namanya am. Jadi am ini bentuk lafaz. Yang lafaz tadi itu mengandung banyak satuan-satuan. Ya. Yang meliputi semuanya tidak terbatas. Semua yang masuk dalam makna ini ya, termasuk. Jelas? Itu namanya apa? Am, lafaz yang meliputi semua anggota satuannya ya, tanpa ada pembatasan. Contoh ya, bil misal yattadihul maqam. Dengan contoh akan semakin jelas suatu pernyataan. Seperti ayat innal abrar lafi na'imin. Sesungguhnya al abrar jamak dari al-bar ya. Orang-orang yang berbakti itu lafi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Nah, maka al-abrar di sini makna atau lafaz yang maknanya itu mencakup semua anggota yang ada ya. Setiap orang yang berbakti, orang yang berbuat kebajikan, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Na'im kan kenikmatan itu banyak ya. Kenikmatan apa? Ya semua kenikmatan. Kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, kenikmatan lahir, kenikmatan batin, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Betul-betul dalam kenikmatan. Orang kalau berbuat apa? Kebajikan itu lafi na'im. Benar-benar dalam apa? Kenikmatan. Di sini ada dua contoh lafaz am. Al-abrar dan na'im. Al-abrar, orang yang berbakti, orang yang berbuat kebajikan. Mencakup semua, siapa saja yang berbuat kebajikan ya, tanpa dibatasi. Mereka semua benar-benar dalam kenikmatan ya, segala bentuk kenikmatan. Nah, dunia, akhirat, lahir, batin. Nah, jelas? Ini namanya al-am. Maka ucapan al-mustaghriq li jami'i afrodi, yang mencakup semua anggotanya ya, satuan-satuannya, ini untuk mengeluarkan lafaz yang itu hanya menunjukkan pada satu anggota saja, tidak meliputi semua satuan. Dia hanya terjadi pada apa? Satu anggota jenis tadi. Seperti misalkan alam, nama. Ya itu kan hanya terjadi pada apa? Satu kelompok nama tadi ya. Zaid. Ya, berarti enggak masuk Amr. Enggak masuk Khalid, walaupun masuk dalam satu jenis yaitu rajul atau rijal ya. Nah, dari Zaid ini ya, tertuju pada satu anggota saja, yaitu lelaki yang namanya Zaid. Berarti yang namanya enggak Zaid enggak termasuk. Jelas? Nah, ini bukan am namanya. Kalau Zaid itu Zaid atau Khalid, Amr itu alam ya. Ini enggak termasuk lafaz am, tapi dia nanti lawannya itu khas. Atau tidak termasuk juga dengan pernyataan ini nakirah fi siyaqil itsbat. Nakirah fi siyaqil itsbat. Ya, lafaz nakirah tapi siyaqnya itu itsbat. Kaqouli ta'ala fatahriru raqabatin. Nah, maka kafaratnya itu adalah membebaskan rokobah seorang budak. Lafaz ini membebaskan seorang budak, di sini ada bentuk nakirah dan siaknya apa? Isbat, karena di situ tidak ada bentuk nafi. Nah, dikatakan di sini tidak mencakup semua afrod dari rokobah. Kenapa? Li'anna la tatanawal jami'al afrod ala wajhi shumul. tidak mencakup semua anggota satuannya secara keseluruhan. Wa innama tatanawalu wahidan. Hanyalah lafaz raqabah di sini itu mengenai satu anggota satuan, ya, ghairu muayyan, yang itu satu tadi enggak ditentukan, cuma satu, enggak semua. Paham? Nah, ini bukan am namanya. Paham? Kalau dia menunjukkan pada satu, ya, anggota satuan, tapi satu itu siapa enggak ditentukan, maka yang seperti itu bukan am namanya. Itu bentuknya nakirah. Nakirah fi siyaq isbat. Ya. Maka beda ya pengertian nakirah dengan am. Paham? Nakirah itu dia menunjukkan pada satu anggota tanpa ditentukan. Jelas? Misalkan belikan saya sebuah pena. Ya. Belikan saya apa? Pena, ini ya. Kolam. Kalau kita artikan kan sebuah pena ya, kolam. Kalau di bahasa Arab kan memang lafaznya sudah mufrad ya. Belikan saya kolam. Maka antum datangkan kepada ana satu pena, entah apa saja, entah merek bilo atau merek apa yang warnanya hitam, yang warnanya pokoknya satu pena. Paham? Ana mintanya satu dari semua jenis pena itu, ya, tanpa apa menentukan, sehingga antum gak usah tanya, pokoknya datangkan saja apa satu pena itu sudah benar namanya, sudah memenuhi perintah. Paham? Nah, sehingga sudah bukan gak ada butuh lagi bertanya. Maka termasuk tercela kalau seperti ini masih ditanya. Kayak orang Yahudi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintah kalian menyembelih seekor sapi betina. Kan sudah tinggal datangkan saja, entah itu warna apa, yang laki atau perempuan, yang gimana, pokoknya satu seekor betina datangkan, sembelih, selesai. Enggak usah tak tanya. Kalau tanya tentangnya bentuk apa? Ta'annud. Yang warna apa, Pak? Ya, terserah kamu. Mereknya apa, Pak? Terserah kamu ya. Akhirnya malah bikin susah toh. Kalau misalnya nanti saya tentukan, malah bingung nanti. Yang harusnya tadi bisa di toko sebelah, mungkin antum harus nyarinya di Jakarta sana, enggak ada di sini. Nyusahkan saja ya. Paham? La tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Jangan kalian tanya tentang sesuatu yang kalau ditampakkan jawabannya itu hanya menyusahkan kamu. Sebetulnya enggak perlu tanya. Ini kalau kita paham apa? Dalalatul alfaz. Nah, begitu. Nah, ini bedakan ya. Am dengan yang namanya nakirah fi siyaq isbat. Nakirah fi siyaq isbat itu enggak am, tapi dia menunjukkan pada satu satuan dari anggota tadi yang enggak ditentukan yang mana gitu ya. Sehingga antum datangkan saja yang masuk dalam jenis tadi satu saja, antum sudah dikatakan apa? Memenuhi lafaz tadi. Paham? Ini begitu pula kalau kita mau tambahkan itu nakirah fi siyaqil amr. Nakirah fi siyaq amr. Ya. Maka itu hanya mencakup satu dari anggota tadi yang enggak ditentukan. Nah. Sebenarnya saya katakan khudil qalam. Ambil pena. Ya sudah. Ambil saja pena, entah itu yang merek apa, yang warna apa, ya, pokoknya pena, ambilkan saja satu, nah gitu. Jelas? Nah, ini babnya nanti kalau dalam yang lebih jauh lagi namanya al-umumul badali. Ya, hadza min babil umumil badali istilahnya. Sehingga faedahnya itu bukan am, tapi nanti namanya itlaq. Ada lagi nanti. Baik. Kemudian ucapan bila hasrin tanpa pembatasan. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau ada lafaz menunjukkan banyak anggota tapi terbatas. Ini bukan am namanya. Kalau masih terbatas ya, walaupun banyak tapi terbatas. Yes. Am. Seperti apa? Angka-angka. 100 kan banyak. Ya. Yeah. 6 100 lelaki misalnya. 100 kitab. Dia mencakup banyak anggota tapi terbatas pada angka tadi saja. Paham? Maka itu bukan am namanya. Jelas? Dia bukan am. 100 ribu. Ya. Selagi masih di angka itu namanya masih apa namanya? Terbatas. Jelas. Yang terbatas itu yang tidak diangka. Ya. Nah, sesuatu yang tidak dihargai itu enggak ada batas namanya. Paham? Enggak ada harganya. Jadi kalau masih ada harganya itu masih terbatas. Misalnya masih ada jumlah yang meliputi dia. Baik. Ini ta'rif. Jadi yang namanya am itu menurut istilah adalah al-lafzul mustariku li jami'i afrodihi bila hasr. Lafaz yang mencakup semua satuan anggotanya tanpa dibatasi. Namanya am. Sekarang lafaz yang seperti apa sih yang dikatakan am? Sihotnya seperti apa? Ini pembahasan yang kedua. Siyagul umum. Bentuk lafaz yang dikatakan umum itu apa saja? Kata Syekh di sini, siyagul umum sab'. Sighat umum itu ada 7. Walaysa ala sabilil hasr. Dan ini bukan sifatnya pembatasan. Di sana masih ada yang lain. Tapi ini menurut apa? Yang umumnya, yang masyhur. Itu ada 7. Yang pertama, madalla ala al-umum bimaddati. Lafaz yang menunjukkan makna umum dengan madahnya. Ya ini maksudnya lafaznya itu sendiri itu sudah menunjukkan apa? Umum. Contoh kul, jami, kafa, qatiba, am, itu artinya semua, seluruh gitu ya. Terjemahannya kan gitu ya. Nah, semua seluruh itu enggak bisa dibatasi. Gitu. Nah, maka ini namanya sifat umum. Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, merasakan mati. Nah gitu ya. Maka ini umum namanya. Dari mana kita paham lafaz ini? Kul. Ini dalla alal umum bimadati. Nah ini penting ya. Coba baca ayat, baca hadis, ketemu lafaz-lafaz ini. Kul, jami', kafah, khatibah, ammah. Ya, maka kita harus kenal. Ini diantara sifat umum. Jelas? Contoh dalam kitab ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Sehingga enggak ada sesuatu pun yang keluar dari apa? Takdir. Semuanya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Makhluk ini. dari bentuk kejadian apa yang paling nampak sampai yang paling halus sekalipun. Semua itu dengan apa? Takdir. Ya, berhembusnya nafas, kedipan mata. Ya. Atau mungkin kalau ada yang lebih halus dari itu, semua itu apa? Tidaklah terjadi kecuali dengan takdir. Dengan lafaz ini, inna kulla syai, segala sesuatu, paham? Khalaqnahu biqadar. Ini segala sesuatu dari makhluk ini, semua yang namanya apa yang ada selain Allah Ta'ala, ya, itu semua terciptanya dengan takdir, paham? Tidak lepas dari takdir. Nah, sehingga di sini harus kita ambil faedah, al-umum laha atau lahu alfadun takhussuh. Kesimpulannya kan itu, sesuatu yang umum itu punya lafad-lafad yang khusus. Seperti ini, kul, jami, kafah, qatibah, amah. Jelas? Berikutnya, yang kedua, asma'u syar, termasuk dari syarat umum itu adalah isim syarat. Kaqauli ta'ala, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa beramal saleh, maka itu untuk dirinya. Ini kebaikannya. Fa'aynama tuwallu fasama wajhullah, maka kemana saja kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Lafad man, lafad aynama, ini min asma'i syarat, ingat, termasuk dari isim syarat. Nah, dalam usul fikih, isim syarat itu yufidul umum. Jelas? Nah, ingat-ingat, di dalam usul fikih isim syarat itu yufidul umum. Nah, bagi soal hal huruf syarat dakhilatun fi siyaqil umum, bagaimana huruf syarat? Kan yang namanya syarat itu enggak semuanya isim ya, ada yang huruf seperti idma. Idma ini maknanya syarat, tapi dia yang sahih bukan isim, dia huruf. Apakah masuk dalam siyagul umum? Selama masih menunjukkan syarat. Nah, nah, tidak masuk. Tidak masuk. Tidak termasuk. Jelas? Atau yang disepakati sebagai huruf seperti in. Ini kan sepakat ainahu ya. Dia syarat, ya ada syarat, tapi dia itu huruf, bukan isim. Maka tidak masuk. Yang masuk dalam siyaqul umum adalah asma'us syarti. Nah, detail ini. Apa itu karena kembalinya fikih itu mempelajari dalalatul lafaz itu saja. Sementara huruf bukan termasuk lafaz. Huruf sih itu masuk lafaz. Lafaz itu kan apa yang terucap dari mulut ini dari huruf hijaiyah, gitu. Gitu. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Itu namanya lafaz. Ya, tulis saja dulu ya. Tulis saja dulu. Nah. Berikutnya yang ketiga, asmaul istifham. Isim. Isim. Ayat isim. Istifham. Ingat istifham itu enggak semua isim ya. Ada di sana huruf istifham. Yang dimaksud di sini isim. Ya, jangan antum kira wah mungkin Syekh Utsaimin ini kurang detail ini. Oh, beliau itu faqih akhi. Nanti bahkan punya syarah jurumiyah, punya syarah balaghah gini. Jadi yang beliau tulis ini enggak lupa beliau ini. Kalau di sana ada huruf syarat gitu ya. Di sana ada huruf istifham itu enggak lupa. Kalau yang nulisnya ana mungkin ya antum bisa mungkin menyangka ya, oh paling ana lupa ini. Ya. Nah, ini alim ya akhirnya. Menyebutkan asmaul istifham. Isim istifham. Itu min siyaghil umum. Termasuk sifat umum seperti firman Allah Ta'ala, faman ya'tikum bima'in ma'inin. Maka siapakah selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang menyumber? Nah gitu ya. Ini pertanyaan menunjukkan apa? Tidak ada siapapun selain Allah yang bisa mendatangkan. Kalau Allah menetapkan bahwa air yang ada di bumi ini kering, hilang semua, siapa yang bisa mendatangkan air yang menyumbur itu? Tidak ada. Artinya itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Man istifham, isim istifham dia. Ya ini kalau ketemu isim istifham, Anda harus ingat dalam usul fikih isim istifham itu min siyaqil umum. Nah, gitu ya. Dia jadi faqih. Kemudian madza ajabtumul mursalin? Fa aina tadhhabun? Madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian kepada para rasul? Nah, ini min syaghil umum. Ini yasmulu jami'al ajwibah. Maksud semua jawaban. Wayawma taqumus sa'atu, pada hari tegaknya kiamat. Mereka ditanya, madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian pada para rasul? Masya Allah. Pertanyaan singkat tapi membuat merinding. Nah, fa aina tadhhabun? Kemana kalian mau pergi? Kemana? Kata-kata kemana itu? Min siyaqil umum, yani yashmul jami'al makan. Mencakup semua tempat. Enggak ada tempat berlari. Oh ke Mars, mau ke Pluto, mau ke apa lagi tuh? Planet. Mau ke mana? Enggak bisa lari kamu. Sampai kamu bakar tubuhmu jadi abu, kemudian ditiup angin, hilang sudah. Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikannya kamu dalam wujud semula. Fa'aina tadhhab? Kemana kamu mau pergi? Tak bisa. Nah. Baik. Yang keempat, al-asma'ul mausulah. Isim mausul. Ini juga termasuk apa? Min siyaghil umum. Kaqauli ta'ala walladhi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan kejujuran, dengan kebenaran. Wa saddaqa bihi, dan dia benarkan kebenaran tadi. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Artikannya alladhi, itu kan isim mausul ya, itu dalam penggunaannya tertuju pada satu mudzakkar ya, tapi lihat lafaz sesudahnya ulaika humul muttaqun, lafaz ja jamak ya, juga apa alladhi ini min siyaghil umum. Nah, sehingga mencakup semua, siapa saja yang datang dengan kebenaran dan dia benarkan, maka itu yang namanya bertakwa. Ya. Walladina ja'u wajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah fina, di dalam menempuh jalan kami fisabilillah, lanahdiyannahum, sungguh benar-benar kami tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan kami. Ini menunjukkan apa? Menempuh sabilullah ini butuh adanya apa? Mujahadah, untuk bisa mendapatkan taufik minallah. Nah, hidayah itu di tangan Allah ya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita apa? Petunjuk, sebab-sebab mendapatkan taufik dari Allah. Yaitu apa? Mujahadah. Kalau kamu ingin mendapatkan taufik, menempuh jalan Allah ta'ala, maka kamu harus punya apa? Mujahadah. Karena ini Allah katakan, orang yang bermujahadah dalam menempuh jalan Allah pasti, ini takdirnya dua, lana diyannahu, pasti benar-benar kami akan tunjukkan pada mereka itu jalan-jalan kami. Butuh mujahadah, ingin menjadi orang yang soleh, kan namanya fisabilillah ya, fisabilillah banyak jalan Allah. Jadi orang soleh, jadi orang bertakwa, jadi orang penyabar, jadi orang jujur, jadi orang yang punya muraqabah, orang yang qanaah, orang yang zuhud, orang yang semua jalan Allah itu banyak. Nah, pengen jadi seperti itu, kuncinya ini bermujahadah lah. Ya. Sungguh-sungguh punya tekad kuat. Ya. Ingin jadi orang yang berilmu, tempuh jalan ilmu dengan mujahadah, nanti akan sampai. Ingin jadi orang sabar juga begitu, yang kuat nahan diri itu yang kuat untuk tetap ibadah, tidak melakukan pelanggaran dan tidak berkeluh kesah, insyaallah jadi orang sabar. Begitu pula jujur, ya kan? Ini butuh adanya apa? Pembiasaan. Kalau ingin mencapai cita-cita. Nah, itu butuh ada. Nah, dengan kamu melakukan pembiasaan. Biasanya. Ya, gak bisa ingin menempuh jalan Allah hanya dengan apa? Amani. Laisa bi amanikum wala amani al-kitab. Bukan dengan amani, dengan angan-angan. Kan orang ayat sebelumnya kan menyatakan klaimnya Yahudi Nasrani. bahwa mereka lah ahlu jannah, mereka itu enggak akan masuk neraka kalau masuk paling beberapa hari. Maka kalau katakan laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab, bukan dengan angan-angan kalian dan juga bukan angan-angannya ahli kitab. Yang ada apa? May ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang berbuat keburukan dia akan dibalas dengan keburukan. Yang ada adalah amal. Apa yang kamu lakukan? Kebaikan atau keburukan? Maka kamu akan mendapatkan yang semisal. Kalau yang kamu lakukan adalah kebaikan, kamu akan dapat kebaikan. Kalau yang kamu lakukan adalah keburukan, kamu akan dapat yang semisal. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak membalimi seorang pun. Betul-betul diberikan ganjarannya itu persis seperti amalannya. Bahkan di sana Allah punya fadilah. Ya, satu kebaikan yang kamu lakukan, Allah lipat gandakan menjadi 10 balasannya. Bahkan 700, bahkan lebih. Tidak akan dizalimi. Justru bahkan apa? Kamu akan dilebihkan. Ya, begitulah yang berbuat kejelekan. Ya. Tidak akan dizalimi. Akan dibalas dengan yang setimpal sesuai dengan kadar kejelekannya. Tidak akan lebih. Paham ini? Baik. Contoh lagi, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh di dalam hal itu, berita itu, benar-benar ada ibrah bagi siapa saja yang punya rasa khasyah. Man di sini mausul. Ya kan? Mausul kan ada yang mausul yang musytarak, ada yang khas. Ya. Kalau alladhi, alladhina ini mausul yang khas. Kalau man gini, ini musytarak. Musytarak itu artinya bisa mu'anah, bisa mudzakkar, bisa mufrad, bisa musannaf, bisa jama' gitu ya. Nah, baik mausul yang khas atau mausul yang musytarak, itu semua masuk dalam ilmu usul lah. Dalam ilmu usul, masuk dalam siyahul umum. Ya, paham? Maka seringkali mungkin ada banyak orang tanya ya, alladzina itu kan untuk mudzakkar, bagaimana dengan mu'annas? Ya ayuhalladzina amanu, misalkan ya, wahai orang yang beriman, itu kan lafadznya mudzakkar, apakah masuk di dalam mu'annas? Nah, kalau belum paham ini, ya itu bisa jawab. Iya, itu secara ilmu lughahnya, ilmu lughahnya gitu. Dia mausul yang khas. Jelas alladzina itu kan ya, itu untuk jamak mudzakkar ya. Kalau jamak muannas kan allati ya. Apa allati ya, atau allai gitu ya. Kalau alladzina kan jamak mudzakkar. Itu dalam ilmu lughahnya. Tapi dalam ilmu usul ya, yang namanya isim mausul itu min siyaqul umum. Jelas. Jadi jangan bingung. Ya. Perempuan termasuk di situ. Ya. Entah itu alladzi, alladzina. Ya, dalam contohnya seperti ini. Begitu pula ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Pada umumnya ma itu kan untuk yang tidak berakal ya. Bagaimana yang berakal? Itu filullah ya. Tapi dalam ilmu usul itu tidak. Ya. Ini min siyaqul umum. Paham? Termasuk dari siwat umum. Mencakup yang berakal atau yang tidak berakal. Begitu. Jelas? Baik. Berikutnya yang kelima, termasuk dari siyaqul umum adalah an-nakira fi siyaqin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifhami al-inkari. Ada nakirah. Nakirah kan tadi ya, dia faedahnya itu mutlak. Mutlak itu beda dengan umum. Jelas? dia tertentu pada satu anggota tapi enggak ditentukan yang mana gitu. Paham? Itu nakirah yang fi siyaqil isbat. Sekarang kalau nakirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifham inkari, ini tidak itlak tapi ini am. Kalau siyaqnya satu dari berapa ini? Dari lima ini ya. Atau dari empat ini ya. Nafi, nahi, syarat atau istifham inkari. Maka itu bukan itlak tapi itu am. Hati-hati. Ya. Seperti firman Allah, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada satupun sesembahan. Maksudnya yang hak. Ya. Kecuali Allah. Ilah ini nakirah. Siangnya apa siang ini? Nafi ya, ada ma an-nafiyah. Nah. Maka mencakup apa? Umum semua yang disembah selain Allah itu tidak ada yang benar. Yang benar hanyalah apa? Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Nah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan sesuatu pun dengannya. Syai'an, sesuatu pun bihi dengannya, dengan Allah Ta'ala. Jangan kamu sekutukan sesuatu pun dengannya. Ini kamu anggap ada sesuatu yang setingkat dengan Allah, jangan. Ya. Sembahlah Allah saja. Jangan sampai ada sesuatu pun yang kamu angkat setingkat dengan Allah. Ini kan larangan. Syai'an di sini, perhatikan, dia nakirah, ya. Siaknya apa di sini? La tusyriku. Nah, nahi. La an-nahya. Jangan. Ya, jangan kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Apa saja yang diangkat sampai pada tingkat Rabbul Alamin, itu tidak boleh. Entah dalam bentuk pengagungan, ya, penyembahan, ada yang sini saja. Tak boleh. Kalau diangkat pada kedudukan Rabbul Alamin, itu namanya isyrakun billah, menyekutukan Allah. Faham ya? Berikutnya, in tubdu syai'an au tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jika kamu tampakkan sesuatu atau kamu sembunyikan, maka sungguh Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Di sini lafaz syai'an, in tubdu syai'an. Syai'an di sini juga nakirah kan? Siaknya apa nih? Siak syarat, ada in ya. Ini ada syarat. Nah, maka syai'an di sini ya, am. Las atau min siyaghil am. Termasuk sifat umum ini. Apa saja yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan, sekecil dan sehalus apapun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini adalah hingga kalau kita malu, dia paling malu kita kepada Allah Taala. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan apa. Nah, sehingga kalau ingin malu, dia malulah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, kamu simpan, kamu rahasiakan sekecil apapun. Syai'an itu am, umum. Fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Maka sungguh Allah Ta'ala itu mengetahui segala. Nah, sehingga nggak ada yang bisa ditutup. Nah, di hadapan Rabbul Alamin. Adakan itu apa? Konsekuensinya ya jujurlah kamu terhadap Rabbmu sendiri. Gak ada gunanya kamu apa berdusta atau menutup-nutupi, itu gak faedah di hadapan Allah Ta'ala, gak faedah. Jujur saja, terbuka saja ya, kamu pingin apa bilang saja, nah gitu ya. Kamu takut apa bilang saja, kamu berbuat apa ngaku saja, kamu butuh apa minta saja, nggak usah apa menistakan diri sendiri ya, karena nggak ada manfaatnya menutupi sesuatu dari Allah Ta'ala. Ya, setiap kita ini kan mesti gitu, punya keinginan mesti, nggak perlu ditutupi, punya keinginan, punya rasa khawatir, gitu, pernah mungkin berbuat salah, ya, atau yang semisalnya. Kalau kita menghadap Allah Ta'ala, maka ini semua nggak perlu kita apa namanya ingkari, nggak perlu kita tutup-tutupi. Terbuka saja, sampaikan saja apa keinginanmu, apa harapanmu, apa rasa takutmu. Ini memang tempat yang paling pas kalau ingin berserah diri. Man ilahun ghairullahi ya'tikum biubia. Ini contoh berikutnya. Man, siapakah sesembahan selain Allah yang bisa datangkan kepada kalian cahaya? Man di sini istifham, namanya istifham ingkari. Ada ilah di sini, nakirah. Nakirah ada pada siap istifham ingkari. Maka ini sighatun min sighil umum. Artinya tidak ada satupun yang disembah di alam ini selain Allah yang bisa datangkan cahaya itu. Kalau Allah menetapkan apa? Kegelapan. Gak ada yang bisa datangkan cahaya selain Allah. Ini subhanallah kalau di dalam ini sangat dalam sekali mana-mananya. Al-Qur'annya luar biasa. Nah, alhasil ini termasuk siyaq umum. Siyaq umum. Yang keenam, al-mu'arraf bil idhafah. Kalau ada isim nakirah dimakrifatkan dengan idhafah. Artinya nakirah kemudian idhafahnya kepada ma'rifat ya. Itu kan namanya mu'arraf bil idhafah. Entah itu mufrad atau jamak. Mufradan kana atau majmu'an. Maka itu min siyagul umum. Min siyagul umum. Contoh. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat ini dia nakirah. Ya, mufrad. Dan dia ini mu'arraf bil-idhafah. Karena mudhaf ilainya adalah lafzul jalalah ya. Ni'matallah. Nikmat Allah. Maka yang tadinya nakir jadi ma'rifat. Kan gitu. Nah yang seperti ini misyarat umum, masyarat umum. Fadkuru ala Allahi. Ingatlah karunia Allah. Ala jama' ala Allahi jama' ya. Nakirah dalam bentuk jama' mudhaf kepada Allah jalalah Allah. Maka ini misyarat umum, termasuk syarat umum. Nah, kemudian yang ketujuh yang terakhir di sini, al-mu'arrafu bi al-istighraqiyah, mufradan kana aw majmu'an. Nakirah yang dimakrifatkan dengan al. Ya. Kan ada ya? Al yang sifatnya memakrifatkan. Nah, nakirah ini dimakrifatkan dengan al yang sifat al ini istighraqiyah. Untuk menunjukkan apa? Keseluruhan. Entah itu nakirah tadi lafadznya mufrad atau jamak. Yang penting di situ ada al dan al ini untuk menunjukkan arti keseluruhan. maka itu min siyahil umum. Contoh, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia tercipta dalam keadaan lemah. Umum, semua manusia yang badan ceking, yang badan kurus, kulit putih, kulit hitam, tinggi, rendah, ya, entah itu anak pejabat atau bukan, semua terciptanya itu dalam keadaan apa? Lemah. Masya Allah. Ini kalau ada orang yang mengaku kuat itu malu dengan ayat ini, ya. Malu. Nah. Siapa manusia yang paling kuat? Suruh aja dia puasa. Kelihatan apa? Lemes, ya. Siapa yang masa paling kuat? Suruh aja tuh dia kayak ikan nyelam di air. Kalau enggak, koit, ya, mati. Ya. Kalah masih sama ikan teri yang kecil itu. Pinter di air itu. No. Coba, ya, tentara yang paling hebat itu siapa? Suruh nyelam di air, enggak pakai alat loh. Nyelam di air kayak ikan, nggak akan tahan. Mesti dia kan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah manusia itu, ya. Suruh itu tangkap, ya, apa, burung walet. Lemah, padahal walet itu apa? Kecil, ya, kecil, tapi punya kelebihan yang tidak dimiliki manusia, bisa terbang. Manusia bisa? Tak bisa. Walaupun ahli kungfu kayak apa, punya ilmu tenaga dalam kayak apa, suruh kayak walet, tak bisa. Walet itu burung yang kalau udah terbang itu gak tahu berhenti. Jadi kalau udah berhenti gak tahu terbang, ini walet. Ya. Antum kalau perhatikan walet itu terbang kayak nyamuk gitu. Gak tahu dia nemplok gitu, gak tahu nemplok walet. Pernah ngeliat walet nemplok? Tahu. Tapi kalau udah turun, nop, sudah. Kamu tangkap dia gak kemana-mana. Ya kalau udah terbang itu kayak gak tahu nemplok, gak tahu berhenti. Kalau udah berhenti, gak bisa terbang dia. Ya istirahat aja nih. Pengalaman dulu di sedayunya nangkep walet, ada walet. Kalau walet nemplok itu udah gampang nangkepnya itu. Tangkap aja. Gak lari dia. Apapun dia lari paling cuma nuk kayak gitu. Tangkap aja. Nah, ini punya kelebihan. Nah. Alhasil. Kemudian contoh lagi. Wa idza balagha al-atfalu minkumul hulma fal yasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Dan bila anak-anak dari kalian telah mencapai hulum, usia balig, ya, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang sudah balig. Kalau ingin masuk kamar, ya. Paham? Nah, di sini atfal dia bentuknya jamak. Dimakrifatkan dengan al, al istirafiyah. Maka mendingan apa? Makna umum. Das. Anak-anak kecil siapa saja? Laki, perempuan, nah, dan seterusnya. Kalau sudah mencapai hulum, ya, usia balig, maka enggak boleh lagi sembarangan masuk kamar. Harus ada istidzan. Minta izin. Kemudian saya katakan, wa ammal mu'arraf bi al-ahdiyah. Adapun kalau ada nakirah yang dimakrifatkan dengan al yang ahdiyah. Ahdiyah itu kan maknanya kembali kepada apa? Ma fi dhihin, apa yang dalam pikiran, gitu ya. Nah, maksudnya ya, yang terbayang dalam atau ya ya seperti itulah. Nah, kalau alnya al-ahdiyah, fa innahu bihasbil ma'hud, maka apakah dikatakan umum atau tidak itu sesuai dengan ma'hud yang terbetik dalam pikirannya. Oh bukan, kalau itu di ini. Ahdiyah ini artinya yang terkait dengan apa namanya itu? Konteks kalam. Ya. Dilihat konteks kalamnya. Itu tadi kembalinya kepada makna umum atau khusus. Kembali kepada apa? Konteks kalamnya. Siakul kalamnya. Tadi fa in kana aman, kalau siak kalamnya itu umum, di situ jelas menunjukkan siaknya umum. Fal mu'arraf, maka nakirah yang dimakrifatkan dengan al-ahdiyah tadi juga diartikan apa? Umum. Wa in kana khasan, fal mu'arraf khas. Kalau siak kalamnya itu tadi menunjukkan arti khusus, maka nakirah yang dimakrifatkan dengan al-ahdiyah tadi juga khusus. Jadi kembali kepada apa? Asalnya. Asalnya tadi am atau khos? Kalau am ya am. Ya, di sana am, di sini am. Kalau di sana khos, di sini juga apa? Khos. Begitu. Contoh-contoh. Yang umum. In qala rabbuka lil malaika. Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat. Nah, lihat. Al malaika di sini am atau khos? Dia am ya. Am yang nomor berapa ini? Yang nomor 7 ya. Dia mu'arraf bi al istidrakiyah. Jelas? Ini, perhatikan. Al malaika yang pertama ini dia am nomor 7. Inni khaliqun basyaran min tin. Sungguh aku menciptakan seorang manusia dari tanah. Fa idza sawaitu, maka bila aku telah sempurnakan penciptaannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Yang Allah ciptakan, faqa'u lahu sajid, maka ini sujudlah kalian kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka malaikat seluruhnya sujud kepadanya. Al malaika di sini kan al ya. Nah, di sini bukan istidrakiyah, tapi di sini alnya apa? Ahdiyah. Nah, mengingatkan kita kepada malaikat yang sebelumnya. In qala rabbuka lil malaika. Ah, yang kedua ini umum atau khusus? Ya, kembali sebelumnya. Sebelumnya umum atau khusus? Malaikat sebelumnya am ya. Maka yang di sini juga apa? Jelas? Ini semua malaikat. Bayangkan kok malaikat itu enggak bisa dihitung. Banyak itu semuanya sujud kepada Adam. Luar biasa ini menunjukkan apa? Manzilah rafiah, ya, kedudukan yang sangat tinggi, sehingga gak heran kalau yang namanya iblis itu sampai apa? Hasad ya. Oleh kedudukan tinggi malaikat itu dari sisi kualitas makhluk itu kualitas nomor wahid itu ya. Enggak makhluk sembarangan tuh. Ditambah apa? Semua. Termasuk di sini Sayyidul Malak, malaikat Jibril alaihissalam. Masuk dalam kategori malaikat kan? Sujud kepada Adam. Sehingga ini manzilah yang apa? Sangat tinggi, sangat luar biasa. Sehingga tidak heran kalau membuat apa? Yang namanya iblis yang terlaknat itu hasad dia. Ya. Karena mengkedudukannya tinggi. Tapi itu hikmah Allah. Ya, menampakkan apa yang tersembunyi dalam diri makhluknya. Dalam diri iblis punya hasad. Itu nampak di saat itu. Nah. Allah musta'an. Memang ini apa ujian beratnya. Apalagi kalau merasa dia makhluk yang tercipta lebih dulu. Kalau ditanya iblis sama Adam itu lebih dulu mana? Lebih dulu mana yang diciptakan? Iblis lah. Saya ini lebih dulu. Harusnya kan saya lebih pantas. Agak gitu ya. Atau merasa orang kalau lebih tua atau lebih senior atau lebih apa lagi gitu ya. Merasa kalau ini masih muda, masih baru, kok diangkat mau menggantikan misalkan, atau memimpin, atau disuruh saya ini apa di bawah dia, muncullah apa sesuatu dalam diri itu bang, sudah hikmah Allah. Gak bisa orang itu menutupi. Kalau menghati itu bersih, dia kan bersih lapang ya, menerimanya. Jadi kalau hati itu kotor, betapapun dikemas dengan yang indah-indah, kekotoran tadi itu akan kelihatan juga. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya menyembunyikan apa? Kekotoran hati. Hasad itu kotor. Dengki. Kotor. Seberapapun kamu menyimpannya, ya, itu akan muncul juga. Kalau kamu enggak betul-betul berusaha meninggalkannya. Maka jangan diikuti. Memang potensi hasad setiap kita punya. Potensi hasad. Tapi kata Nabi SAW, selama kita tidak ikuti, jangan diikuti. Itu enggak membahayakan kita. Tapi kalau kita ikuti, nah itu yang bahaya. Ya bagaimana tidak? Ya. Kadang orang itu punya rasa apa? Merasa, kenapa enggak saya? Saya kan seharusnya lebih berhak. Nah, jadi kisah Abu Hurairah itu kan, radhiyallahu anhu, yang dalam kondisi lapar sekali, kemudian diajak Rasul ke rumahnya, di rumah ada segelas susu, dan kok disuruh manggil ashab sufa, ya tuh, sampai Abu Hurairah kan cerita dalam riwayatnya itu, terpetik dalam pikirannya, ya, saya nggak mau manggil mereka. Saya yang lebih berhak gitu. Ini kalau diminum satu orang saja habis, apalagi semua orang dapat apa nanti dalam kondisi lapar ini. Tapi lihat Abu Hurairah lebih mengedepankan apa? Taatnya kepada Rasulullah. Sudah, gak diikuti itu yang dalam nafsunya. Taat saja Rasul. Ketaatan itu lebih baik. Itu betul dipanggil asal supaya itu sudah pasrah saja. Rasul yang merintah kok. Ini loh sahabat itu. Mulianya sahabat itu di sini. Kalau itu perintah Allah, perintah Rasul, sudah. Apa yang dalam diri ini kalah. Kalah. Panggil dan sesubah. Kumpul itu. Ujiannya enggak sampai di situ aja. Disuruh Abu Hurairah yang ngasihkan kepada mereka. Coba ya Bahir, beri mereka ini. Ini orang kalau mau diluapkan itu ya perasaan itu mungkin gimana ya? Ya Rasul, kok perasaan? Enggak perasaan tenang gitu ya. Saya sudah dari awal menanti-nanti. Saya yang harusnya dapat. Saya kan harusnya yang disuruh minum dulu. Gitu. Masa disuruh ngasih mereka dulu? Nanti sisanya apa masih sisa? Coba ujian lagi ya. Tapi karena ini perintah Rasul, dia kalahkan hawa nafsu. Ya dia turut. Gak ada rasa berat. ثم لا يجدون في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا ada rasa berat. Kasih lagi. Kasih lagi. Ya. Dengan apa? Kemantapannya. Ternyata subhanallah di situ apa? Terlihat sesuatu yang ajaib. Susunya itu enggak berkurang. Inilah apa? Jazanya. Balasan orang itu kalau thiqah kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu dia akan melihat di situ apa? Ajaib. Barokah minallah. Susu yang kalau hitungan akal itu enggak mungkin ya. Enggak berkurang. Diminum oleh satu orang itu ashabus suffah. Minumnya itu enggak sedap. Enggak gitu. Disebutkan dari riwayat itu panjang itu. Minumnya itu mereka sampai kenyang sampai puas. Sudah. Lanjut lagi. Semua selesai. Lihat Rasulullah sana. Giliran kamu wahai. Karena sebenarnya dalam hatinya tinggal kita berdua ya, ya Bahir. Silakan kamu minum. Diminum. Sampai puas. Apa kata Rasul? Lagi. Minum lagi. Sampai kemudian dia kata, ya sungguh sudah enggak ada lagi tempat untuk menampungnya. Barulah kemudian apa? Terus mengatakan alhamdulillah. Beliau ini. Ini pelajaran buat sahabat. Sehingga subhanallah apa? Didikan Rasul pada sahabat dia. Pantas kalau kemudian menjadi khair. Perkara yang kecil ya, tapi ini pelajarannya luar biasa untuk masa hidup Abu Hurairah ke depan. Dia akan ingat. Ini. Wa misal khas, contoh yang khas. Ya, artinya ketika dikembalikan kepada siangnya menunjukkan makna khas, maka al-mu'arraf bi al-ahdiyah tadi juga diadakan apa? Khas. Contohnya seperti ini. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Rasulan di sini kan jelas yang dimaksudnya. Ini Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunur rasula. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul tadi. Rasul tadi yang mana? Yang sebelumnya. Al-Ma'hud ya. Yang disebut dalam siangnya itu. Ini Abimu Musa AS. Nah, ini menunjukkan apa? Al-Mu'arraf bi al-Ahdiyah tidak mesti menunjukkan am, tidak mesti menunjukkan apa? Khas. Tapi sesuai apa? Bihasabil ma'hud. Bihasabil ma'hud. Ma'ud ini maksudnya siak kalamnya itu ya, yang disebut dalam kalam tadi itu sesuatu yang umum gak yang sebelumnya. Kalau umum ya berarti ini umum. Kalau yang sebelumnya khas berarti ini khusus. Begitu. Beda dengan yang al-istighrafiyah. Dia paten langsung menunggu mana apa? Umum. Jelas? Nah, kemudian wa ammal mu'arraf bi al allati li bayanil al jins, namanya al aljinsiyah, fala ya'ummul afrad. Kalau alnya al jinsiyah itu tidak bersifat umum, tapi itu jenis. Paham? Jenis. Nah, ini bedakan lagi ya. Jenis sama umum itu beda. Paham? Contoh, ar-rajul khairul minal mar'ah. Lelaki itu lebih baik daripada perempuan. Ar-rijal khairul minan nisa. Baik dengan mufrad atau dengan jamak. ini alnya dimaksud adalah jenis. Falaisal murad, maka dari pernyataan ini bukanlah yang dimaksud anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa, bahwa setiap anggota dari lelaki itu lebih baik daripada setiap anggota dari perempuan. Tidak begitu. Kalau itu kan makna umum ya. Tapi ini tidak dimakan umum. Ini artinya jenis. Wa innamal murad, hanya saja yang dimaksud anna hadzal jins, bahwa jenis ini, jenis manusia yang lelaki ini ya, secara jenisnya itu khairun min hadzal jins, lebih baik daripada jenis manusia yang ini, yaitu perempuan secara jenis. Wa in kana, walaupun ya, qad yujad, kadang didapati min afradin nisa, dari anggota perempuan itu man huwa khairun min ba'dil rijal, yang lebih baik daripada sebagian apa, anggota laki. Jelas kan, tidak menutup kemungkinan. Dan itu kenyataan wakil, ya kan? Ada wanita-wanita yang itu lebih daripada sekian puluh, bahkan mungkin sekian ratus kaum lelaki. Jelas? Entah dari sisi keilmuannya, dari sisi kekuatannya, bahkan mungkin ada. Ya. Nah, sehingga kalau yang al, apakah diartikan umum? Tergantung jenis alnya. Ya. Kalau alnya istirahatiyah, naam, itu minsyahil umum. Baik itu lafadnya mufrad atau jamak. Tapi kalau alnya al-ahdiyah, itu kembali kepada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu umum, maka dia umum. Kalau sebelumnya khusus, maka dia apa? Khusus. Kalau alnya al-jinsiyah, maka tidak berarti umum. Tidak. Tapi makna jenis. Kemudian al-amal bil umum, mengamalkan bil am, mengamalkan lafaz yang umum. Kata Syekh di sini wajib al-amal bi umumil lafaz al am, mengamalkan keumuman lafaz yang umum. Kalau lafaznya itu sudah umum, maka wajib kita artikan secara umum. Artinya jangan dikecualikan. Haitsu, di mana? Hatta, sampai yas buta takhsisu. Sampai tetap, artinya ada dalil yang apa? Mengkhususkannya. Kalau tidak ada, jangan kamu batasi. Jangan kamu ya tujukan pada satu titik tertentu sementara lafadznya apa? Umum. Itu tidak boleh. Kalau kamu hanya menentukan pada satu titik tertentu saja, maka kamu dituntut apa? Dituntut hujjah, dituntut dalil. Jelas? Li'anna al-amal binusus kitab wa sunnah wajib. Karena yang namanya mengamalkan nas Al-Kitab Sunnah wajib enggak? Wajib, ini kan jelas ya? Sepakat. Nah, kewajibannya ini ala ma taqtadihi dalalatuha, menurut konsekuensi petunjuk nasnya, lafadznya itu apa gitu ya. Kalau lafadznya itu umum, maka tunjukkan apa? Bawa pada mana umum. Begitu. Kalau khusus, ya khusus. Ini prinsip. Jangan dibilang ini suatu kekakuan ya. Tapi ini prinsip. Jelas? Kalau kayak gini dibilang kaku ya, berarti kalau ada orang bilang 1 tambah 1 10, jangan disalahkan. Kalau kamu salahkan, berarti kamu kaku. Benar gak tuh? Enggak benar, ini prinsip. 1 tambah 1 ya 2, prinsip itu. Masa 10? Kan gitu ya. Api itu panas. Prinsip itu. Kalau bilang, kalau ada yang ngomong, wah kamu kaku, ya enggak mesti panas. Loh. Piye? Kak. Nah, begitu pula ini. Kita ingat kembali. Mengamalkan nas Al-Quran Sunnah itu wajib enggak? Wajib. Bagaimana mengamalkannya? Sesuai dengan dalalatul alfadnya. Petunjuk lafadnya. Kalau itu menunjukkan umum, maka wajib kita artikan umum. Kalau itu menunjukkan khusus, wajib kita apa? Artikan khusus. Dan ingat, Allah jauh lebih mengerti daripada kita. Jelas? Nah, ini yang menjadi ujian setiap orang. Kadang orang itu ya, ketika membaca ayat, dia paham bahasa. Dia paham ini artinya umum. Cuma hawa nafsunya lebih apa? Mendominasi. Ini kalau kita artikan umum, pasti enggak cocok ini. Mesti akan begini-begini. Dan ini enggak mungkin. Nah, ini. Seakan-akan apa? Dia menuduh Allah Ta'ala itu apa? Lengah. Paham? Enggak teliti kayak gini. Sehingga kalau dia artikan, wah enggak mungkin. Enggak mungkin begini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Jelas? Sehingga ketika Al-Qur'an tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan di situ lafaz yang umum, itu dengan pengetahuan Allah Ta'ala bahwa ini akan menunjukkan arti apa? Umum. Sehingga kita harus apa? Berhusnudzan kepada Allah Ta'ala, enggak boleh kita berhusnudzan. Jelas? Ini. Jangan la tuqaddimu baina yadi llahi wa rasul. Nah. Nah, hatta yaquma dalilun. Sampai tegak suatu dalil ala khilafi dalik yang menyelisih hal itu. Paham? Artinya dari Al-Qur'an dan Sunnah juga yang membatasi keumuman tadi. Kalau ini tidak masalah, karena sumbernya sama dari Allah dan Rasulnya, jelas. Artinya nggak boleh kita merubah-rubah dalalatul alfaz itu dari diri kita sendiri. Kalaupun terjadi itu perubahan, itu harus dari Al-Quran dan Sunnah juga, jelas. Paham ini? Nah, ini prinsip yang sebenar. Prinsip yang harus diingat. Ini yang benar. Ya. Di sana ada mazhab yang lain, tapi enggak tepat. Yang tepat ini. Nah, kemudian saya lebih merinci lagi. Wa idza waradul 'am 'ala sababin khas. Sekarang masalah lagi. Kalau ada lafaz yang ini umum, tapi sebab nuzulnya ayat atau sebab urutnya hadis itu khas, sesuatu yang khusus. Bagaimana kita menyikapi? Kata Syekh, wajibal amalu bi umumi. Wajib mengamalkan dengan keumuman lafadznya, yang dilihat lafadznya, tidak dilihat apa? Sebabnya. Nah, Syekh ngajari ada kaidah di sana. Li annal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang namanya ibrah, ya, pelajaran itu mengambilnya dengan keumuman lafaz. Tidak dengan kekhususan sebab. Das? Nah, ini kayak nanti rinciannya ada dalam apa? Ilmu qawaid. Qawaid fikih. Setelah ini insyaallah. Nah, itu menunjukkan apa? Enggak bisa dilepas ini, usul sama qawaid. Ingat saja, al-ibrah bi ummi lafdz bi khususan. Ini pernah disampaikan dalam usul tafsir ya. Nah, ada. Illa ayyadulla dalilun ala takhsisil 'am. Kecuali di sana ada dalil yang mengkhususkan makna yang umum. Bima yushbihu halas sabab, dengan sesuatu yang serupa dengan keadaan sebabnya. Alladhi warada min ajlihi, yang datang karena sebab tadi, nas, ayat atau hadis. Fa yakhtassu bima yushbihu, maka dengan itu yang umum tadi menjadi khusus sesuai dengan yang serupa dengan sebabnya. Bil misal yattadihul maqal, contoh yang tidak ada dalil yang mengkhususkan, misalkan ayat zihar, ayat tentang zihar, seorang suami mengatakan punggung istrinya seperti ibunya, artinya dia mengharamkan atas dirinya sendiri istrinya yang Allah halalkannya. Ini namanya zihar. Nah, hukum ini kan ada hukumnya, dia harus batalkan tuh, nggak boleh begitu. Nah, ketika dia ingin kembali kepada istrinya, harus ada kafarat yang membaikkan budak. Ya. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, dia puasa 2 bulan berturut-turut ya, dan menjadi lagi ya. Nah, hukum yang ini berlaku umum atau khusus? Kenapa ditanya? Karena ayatnya turunnya itu terkait dengan apa? Satu orang saja, yaitu Aus bin As-Samit yang menzihar istrinya. Nilai. Apakah ayat ini hanya untuk dia saja karena turunnya berkenaan dengan kasusnya dia, atau berlaku untuk umat ini semua? Maka saya katakan wal hukmu 'am, hukum ayatnya umum. Fihi, untuk Aus bin Samit, wa fi ghairi, dan untuk yang lainnya yang melakukan tindakan yang sama, maka akan mendapat hukuman yang sama. Enggak ada dalil mengkhususkan untuk Aus saja. Jelas? Karena hadisnya itu hanya menyebutkan apa? Kasusnya ini terus turun ini. Ya, bahkan di situ lebih tegas lagi menyebutkan ketika ditanya apakah ini khusus untuk dia saja, tidak. Ini untuk umat Nabi sama-sama. Nah, contoh yang ada pengkhususannya sesuai dengan keadaan sebabnya itu sabda Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fi safar, tidak termasuk kebajikan puasa di saat safar. Hadis ini ada sebab urutnya, yaitu ketika Nabi dalam suatu safar melihat ada zihham itu kerumunan orang, dan di situ ada seorang lelaki qad dhullila alaihi, yang sedang dinaungi, diteduh-teduhi begitu. Nanti pakai daun atau pakai apa ya, dinaungi. Ada lelaki itu di tengah-tengah apa kerumunan tadi. Maka Nabi mengatakan, siapa ini atau ada apa ini? Mereka yang ada di sini mengatakan, sahib, ini ada orang puasa. Ya, jatuh saya pingsan. Maka di situlah beliau bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar, tidak termasuk kebajikan puasa di saat safar. Lafadznya kan umum ya, tapi sebabnya apa? Khusus. Nah, fahadal umum, lafadz yang umum ini khas, khusus biman yusbihu hala hadar rajul, bagi siapa saja yang keadaannya seperti lelaki tadi ini, yaitu man yasyuku alaihi siyam fi safar, yang merasakan beratnya puasa di saat safar, maka jangan dia paksa puasa. Itu enggak bagus. Laisa minal bir. Jelas? Naam, wa dalil ala takhsisihi bidzalik. Dalilnya apa menjadikan lafaz yang umum ini khusus? Kan dituntut ya? Dituntut. Karena keluar dari hukum asalnya. Hukum asalnya al ibrah bi umul lafaz la bi khususi sabab. Kenapa Anda mengeluarkan dari hukum asalnya ini? Berarti Anda dituntut dalil. Syekh datangkan dalilnya di sini. Dalilnya itu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasum fi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di saat safar. Kan enggak mungkin beliau mencela di satu sisi, tapi beliau sendiri apa? Melakukannya, kan enggak mungkin kan? Nah, tidak mungkin. Sehingga harus dibawa pada apa? Titik temunya di mana ini? Maka titik temunya bahwa keadaan tadi berbeda dengan keadaan lelaki tadi. Jelas? Lelaki tadi keadaannya lemah. Sampai dia pingsan loh. Maka disitulah tempatnya hadis ini. Laisa minadul asyam husafar. Adapun kata Nabi, beliau kuat saat itu. Makanya beliau berpuasa. Tidak termasuk dalam lafaz ini. Saya katakan, wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan apa yang tidak termasuk kebaikan. Apa? Selesai pembahasan tentang sederhana ta'rif siyaul umum dan al-amal bil'am. Wallahu al-sawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi.